Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut kembali di Serambi Islami Kajian Tasawuf. Yang kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu zikir dan fungsinya. Kalau Anda mengikuti kajian tasawuf pekan lalu, kita membahas tentang bagaimana tarekat, di mana dalam proses mendekatkan diri kepada Allah, kita berupaya bagaimana agar hati kita menjadi raja, sementara hawa nafsu itu menjadi tawanannya. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa hati kita bisa tenang manakala kita senantiasa berzikir kepada Allah. Mari sama-sama kita membahas ini, dan alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Al-Mukarram Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Syekh, kemarin pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hati itu senantiasa bergantung kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Dan itu terkait dengan bagaimana kita mengingat Allah, zikrullah. Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan zikrullah ini? Ya. Tafadhal Syekh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah anak-anak muda, adik-adik mahasiswa bisa hadir di studio TPRI. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya membukakan hati dan pikiran kita, amin, sehingga kita layak menerima ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Pemirsa TPRI, alhamdulillah Allah masih berikan karunia kumpul beserta keluarga, jadikan rumah tempat tinggal halaqah ilmu dan zikir. Allah berikan kelimpahan keberkahan bagi kita semua. Kita akan membahas satu topik gak asing di telinga, iya, zikir, kaitan dengan fungsinya. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim sebagai sumber dari ajaran agama kita, betapa banyak bertebaran ayat demi ayat yang memerintahkan kita orang yang beriman supaya zikirnya banyak. Zikron kathiro, zikir yang banyak. Begitu juga banyak bertebaran dalam Al-Quran peringatan demi peringatan orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Zikir dalam bahasa Arab artinya bisa mengingat atau menyebut. Mengingat atau menyebut disebutkan. Zikrullah artinya mengingat Allah, dibantu dengan lisan menyebut Allah. Nah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Kita akan mengurai fungsi di mana ketika kita sebagai hamba banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Berzikirlah kalian kepadaku. Adzkurkum, Allah akan merespon, adzkurkum, aku giliran mengingat kalian. Jadi fungsi zikir yang pertama adalah membangun komunikasi, hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kita sebagai hamba, sebagai makhluk, membangun komunikasi yang intens dengan Allah subhanahu wa ta'ala lewat zikrullah. Jagat raya, bumi, planet-planet, matahari, sebetulnya semua karena tunduk kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya semua makhluk yang besar yang kecil tersambung dan terhubung, terkoneksi dengan Allah. Sehingga terjadi keindahan, harmonisasi. Bumi terus bergerak, matahari pun dan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya. Nah, kita sebagai hamba yang kerdil, yang kecil, sebagai penduduk bumi ini, masa tidak mau membangun hubungan dengan Allah? Sebab ketika kita menyebut Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah dalam segenap hati kita, Allah yang akan zikir kepada kita, Allah yang akan menyebut nama kita, Allah yang akan mengingat dan memperhatikan kita. Adkurkum. Jadi kalau kita melihat ayat ini, dalam kajian tasawuf ada zikir makasib. Zikir usaha hamba kepada Allah. Di mana kita berupaya sebanyak-banyaknya mengingat Allah, mengagungkan Allah. Makanya sering naik turun. Satu waktu kenceng zikirnya. Di waktu yang lain, turun lagi semangat zikirnya. Betul apa betul ini? Betul. Biasanya kalau kenceng zikirnya itu kalau lagi kalau ada di mana tuh? Ada di masjid, di majelis ilmu, apalagi di majelis zikir. Iya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke mall, ke pasar, berkomunikasi, berhubungan dengan kelompok, komunitas, sering zikir kita surut kembali. Nah, maka oleh sebab itu, fungsi yang pertama, zikir kepada Allah, kita harus berusaha. Zikir kepada Allah, karena kita diperintahkan supaya hati kita tersambung dengan Allah. Adzkurkum, inilah yang disebut dengan zikir mawahib, zikir anugerah. Zikir menyebut nama Allah, usaha kita sebagai hamba. Ketika Allah membalas, Allah yang zikir kepada kita, mengingat kita, memperhatikan kita, membimbing kepada kita. Itulah zikir Allah kepada hambanya, mawahib. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka kita yang harus terlebih dahulu mengingat Allah, berusaha dan berupaya sekeras mungkin, melatih diri supaya hati kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Syekh, zikir itu adalah amalan hati dan lisan ya? Betul. Apakah anggota tubuh yang lainnya juga ada zikirnya? Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada babnya. Bab khusus ya. Tentang zikir itu ya. Zikir ada dengan hati, dengan lisan, bahkan dengan arkan. Arkan. Ya, kita bekerja tapi hatinya tersambung kepada Allah, harapannya ridho Allah. Tangan kita, mata kita, kaki kita berjalan, bahkan keringatan kita. Maka itu dihitung zikir kepada Allah. Betapa luas makna zikir. Untuk mengarah ke sana, butuh riyadhah. Butuh latihannya. Latihan, ya. Biasanya nih anak muda pingin hasilnya, pingin buahnya, instan. Males latihannya. Nah, kira-kira gimana yang di studio nih? Insya Allah mereka ini mahasiswa PTIK, insya Allah senantiasa berzikir. Nah, kalau disebutkan senantiasa berzikir, di dalam surah Ali Imran kan disebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa makna di balik kalimat yang sangat indah ini, Syekh? Ya. Zikir secara umum, zikir kita bil arkan, ya. Di mana hati kita tersambung kepada Allah, seluruh panca indera kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga gambaran dalam Al-Qur'an qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubikum bahkan ketika kita tiduran, hati kita harus selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya fi kulli awqat wal amakin, di setiap waktu, momen, di setiap tempat tanpa terkecuali, hati kita harus selalu tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kisah ini, nah, yang menarik sekali. Mau dengar gak nih adik-adik mahasiswa? Ya. Ada satu ulama sufi yang sangat terkenal. Nah. Ya, yang sangat terkenal. Di masa mudanya itu suka berhura-hura. Dia dosa itu dijadikan lalap. Habit. Jadi kebiasaan. Doyan dengan apa? Maksiat. Dengan dosa, dengan dosa. Kemaksiatan. Nah, di waktu dia akan melakukan dosa di malam hari, dia melangkah di satu lorong. Kemudian terdengar sayup-sayup orang yang membaca Al-Quranul Karim. Semakin dekat, semakin jelas bacaan itu, pas di depan rumah tempat tinggal orang yang membaca itu, semakin jelas apa yang didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lizikrillah wa ma nazala minal haqqo ila akhir ayat. Apa isi dari ayat itu? Peringatan Allah kepada orang yang mengaku beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lizikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang aku beriman kepada Allah, hatinya tunduk zikir kepada Allah? Maka mendengar ayat itu membuat dia tersentuh hatinya. Hatinya yang keras. Hatinya yang berlumur dengan dosa. Seketika itu bangkit kesadarannya. Dia bergetar. Terasa ayat itu menohok hatinya. Apakah belum datang waktunya kepada orang yang ngaku iman, tapi hatinya belum tunduk zikir kepada Allah? Maka itulah dalam ilmu tasawuf namanya waridat ilahiyah. Datang bimbingan Allah. Di mana cahaya Allah masuk ke dalam hatinya, menggetarkan, lalu membangkitkan kesadaran untuk taubat dan kembali kepada Allah. Maka ayat itu mampu atas izin Allah membukakan hati seseorang itu. Maka pada akhirnya setelah mendapatkan waridat ilahiyah yang menyentuh hatinya lewat ayat yang tadi, Allah mengingatkan kapan orang yang aku beriman tapi hatinya belum tunduk, belum khusyuk zikir kepada Allah. Maka sepulang itu belajar dan belajar, berguru dan berguru, melanglang buana, memperdalam ilmu agama, termasuk ilmu tasawuf, dan pada gilirannya dia menjadi seorang sufi besar. Siapa gerangan? Malik bin Dinar. Kenal kan? Ketemu di mana? Benar. Bukan main ya Syekh ya. Jadi ini memang kuncinya di hati. Ya. Makanya Rasulullah menyebutkan mudghah. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Tapi apakah setiap hamba Allah berpeluang mendapatkan kesempatan uridat ilahiyah itu? Ya. Kalau kita melihat Al-Qur'an, nih kebetulan mahasiswanya yang tiap hari ngebulak-balik Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu hati manusia terbagi dua. Iya. Ada hati yang khosyi', yang selalu khusyuk. Ada hati yang selalu munib, yang selalu kembali kepada Allah. Dan hati yang baik yang lainnya. Sebaliknya, ada hati yang khosyi', yang keras. Nah, hati yang keras, ada hati yang lembut, yang selalu khusyuk. Tergantung dari usaha kita mengelolanya. Yang jelas pada orisinalitasnya hati kita adalah cahaya dari Allah, tiupan dari Allah. Akan tetapi ketika hati dicampakkan, setiap dosa, bukakan sabda Nabi, menjadi setetes noda bagi hati. Dua kali dosa, terus tertumpuk dosa, hati kita menjadi semakin keras adanya. Ketika hati keras, nasihat apapun tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masya Allah. Ya, saya jadi teringat kalbun salim, kalbun marid, kalbun mayit. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya Syekh ya. Dan saudara pemirsa, Anda juga berkesempatan untuk ambil bagian, untuk hadir di studio. Bersama-sama kita mengikuti kajian tasawuf secara langsung. Makanya silahkan bagi Anda yang berminat, Anda bisa menghubungi kami di Serambi Islami TVRI dengan mendaftarkan diri ke bagian Bapora di TVRI Jakarta. Anda bisa menghubungi nomor telepon 0822-1178-9292. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami TVRI, saluran pemersatu bangsa. Jadi Abu Darda radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kuberitahukan kepadamu satu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu dan paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak serta lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh? Kamu membunuh musuh atau musuh membunuhmu?" Para sahabat menjawab, "Iya." Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Zikrullah." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih saudara pemirsa, Anda masih bersama kami di kajian tasawuf Serambi Islami, dan hari ini kita membahas tentang zikir dan fungsinya. Syekh tadi sudah diuraikan bagaimana salah satu fungsi dari zikir itu adalah membina komunikasi hubungan dengan Allah, yang secara intens dengan berzikir maka Allah juga akan mengingat kita. Tapi tentu saja ada fungsi lain selain ini. Lalu apa fungsi lain itu, Syekh? Ya. Baik, begitu kayaknya ya fungsi dari zikir tidak akan bisa dibahas atau dibukukan, saking luas dan dalamnya. Ya. Nah, yang kedua, fungsi zikir itu adalah sebagai hisnun atau husun, benteng, perisai bagi kita yang membacanya dan memaknainya. Maka ada satu kisah di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diisrokan dan dimi'rajkan. Sekaligus mursyidnya atau pembimbingnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ini gambaran perjalanan spiritual yang luar biasa, yang spektakuler, membutuhkan guide. Dalam perjalanan ada makhluk jin yang gak suka, yang akan mengganggu. Ya, jin kafir. Kemudian tiba-tiba ada di hadapan Nabi. Begitu cepatnya pergerakan dari jin tersebut. Maka akhirnya Nabi bertanya kepada guide, yaitu Jibril alaihissalam, siapa dia? Maka Jibril menjelaskan, dia adalah jin dari kelompok Ifrit. Dia akan menghalang-halangi perjalananmu menuju kepada Allah. Lalu ketika itu datang kembali, maka Jibril menawarkan, maukah aku berikan kalimat yang akan membentengmu? Di mana dibaca dan dimaknai kalimat itu, maka jin Ifrit yang membawa api itu, apinya akan mati dan jin Ifritnya akan jatuh tersungkur. Apa yang dibaca? Kalimah-kalimah Allah sebagai bentuk zikir. Maka kalimahnya sudah hafal apa belum ini? Bagaimana itu? Ya, kalimahnya adalah a'udzu billahil karim wa bi kalimatillahit tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ma'alimtu minha wa ma'lam a'lam min syarri ma yanzilu minas sama wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dharu'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawarikil layli wan nahar ila tariqo yatruku bi khairin ya rahman. Langsung hafal apa enggak ini? Mau dapat ijazahnya enggak ini? Rasulullah SAW diajarkan satu kalimat, di mana kalimat zikirnya itu berfungsi membentengi, memproteksi dari kejahatan makhluk Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammatillati la yujawwijuhunna barun wala fajir. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan berwasilah kepada kalimah-kalimah Allah. Kita berlindung kepada Allah berwasilah dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Maka ketika dibacakan kalimah itu, Jibril mengajarkan, kemudian Nabi menerima dan mengucapkannya kembali seketika. Maka api yang ada di tangan jin ifrit itu mati dan jin ifritnya langsung tersungkur hilang. Betapa dahsyatnya kalimah itu karena diajarkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, pemirsa TPRI, baca kalimah-kalimah Allah, zikir kepada Allah, ada kalimah-kalimah yang dimana fungsinya itu akan menjaga, memelihara, memproteksi diri kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang takut dengan santet, ya. Ada yang takut dengan apa? Ya, dengan perdukunan. Ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari pernah disantet? Wah, Nabi pernah disantet. Iya, pernah disantet. Diguna-guna. Siapa yang membuat guna-guna itu? Orang Yahudi yang benci kepada Nabi. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sehat, lagi fit, tiba-tiba ambruk. Meriang, panas, dingin. Nabi udah minum yang ini, obat yang itu. Sehari, dua hari, belum sembuh juga. Tiga hari, belum sembuh juga. Nabi merasakan, ini ada yang lain ini. Bukan penyakit yang fisik, yang biasa ini. Maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, hei Ali, tolong cari di sumur itu, kemudian engkau ambil sesuatu di dalamnya. Maka Sayyidina Ali mengambil sesuatu yang ada di dasar sumur dekat rumah Nabi. Setelah dibawa di hadapan Nabi, ternyata ada bukhul. Bukhul. Ya, ada apa? Rambut yang kemudian diikat-ikat. Ternyata ini adalah alat yang dipakai oleh orang Yahudi untuk membinasakan Nabi. Maka Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali beberapa kalimah, termasuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka buhul-buhul itu menjadi apa? Pecah. Dan seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam ini ajarannya lengkap, istimewa. Salah satu dari buah fungsi zikir, di mana Allah akan menjaga kita. Allah akan memelihara kita dari keburukan, dari kejahatan, makhluk yang zahir maupun makhluk yang gaib atau yang batin. Syekh, kalau tadi Syekh menjelaskan bahwa sebenarnya kalau mau mengenali fungsi dari zikir ini, wah, ini banyak sekali dan tidak ada waktu kita akan habis untuk mencari, mencatat begitu banyak fungsi dari zikir itu. Tapi inti dari fungsi zikir itu, boleh ada satu lagi Syekh? Boleh, lebih juga. Lebih juga, ya. Fungsi ketiga. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI, kita angkat satu lagi saja, berhubung waktu. Fungsi zikir yang ketiga adalah membangun kedekatan hamba dengan Allah. Ya. Bayangkan, dekat dengan Allah. Banyak orang yang suka, senang, dekat dengan orang yang kaya, setuju gak? Betul. Dekat dengan orang yang punya jabatan tinggi. Betul. Begitu akan senang, akan tenang, akan damai. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang dianggap hebat oleh kita, dianggap hebat oleh manusia. Orang yang beriman akan merasa nyaman dan damai ketika dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatannya itu diakui oleh Allah. Bukan klaim sepihak. Bukan kita yang merasa, oh saya dekat dengan Allah. Apalagi sholat enggak, puasa enggak, fikih enggak dijalankan, ngaku hati dekat dengan Allah, bahkan melihat Allah, hebat amat. Dekat dengan Allah, Allah yang mengakui. Contoh misalnya, Allah mengakui kedekatan hamba dengan dirinya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, orang terdekat Allah, sahabat karib Allah. Rasulullah SAW disebut Habibullah, kekasih Allah. Bahkan para sahabat pun, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Jadi kekasih Allah. Ayat yang lain, aulia Allah, jadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kiasan yang lain, jarullah, jadi tetangga Allah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka ij'alni fi jiwarika min syarri kulli dzi syarri wa min syarri syaitonir rajim. Betapa agungnya orang yang menjadi tetangga Allah. Saking dekatnya dengan Allah, Allah mengklaim dia tetanggaku. Kalau kita bertetangga, ada hak kewajiban enggak? Kalau kita menjadi tetangga Allah, diakui oleh Allah, Allah menjaganya, memperhatikannya. Karena apa? Karena ada hubungan dengan tetangga. Betapa ini kalimah-kalimah pengakuan dari Allah, dari Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Allah dekat, suka dengan hamba-hambanya. Nah, maka inilah fungsi yang ketiga. Saking dekatnya dengan Allah, disebut tetangga Allah, disebut kekasih Allah, disebut pelindung Allah, pelindung agama Allah, ya. Khalilullah, ya, yang menjadi sahabat karibnya Allah. Cuma satu saja yang gak disukai oleh Allah, syirik. Apa syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Allah punya anak, Allah punya bapak, Allah punya ibu. Sebab kalau itu disebut, diyakini, berarti Allah menjadi lebih daripada satu, keluar dari tauhid. Jadi anak Allah, Tuhan Allah, ini murka Allah. Sebab bergeser dari Allah yang esensinya satu, tauhid, menjadi dua, tiga. Selain itu, Allah mengakui sahabatnya, Allah mengakui teman dekatnya, Allah mengakui kekasihnya, Allah mengakui tetangganya. Tidak berubah esensi keesaan Allah. Hanya Allah memperlihatkan betapa hamba bisa dekat dengan Allah. Pengakuan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Wow, bukan main. Ini baru tiga fungsi saja, ini sudah betapa kayanya seseorang yang melazimkan dirinya untuk mengingat Allah. Bukan main. Mohon kesempatan untuk lebih dalam lagi kita gali nanti, tapi kita istirahat sejenak dulu ya, Syekh. Insyaallah. Dan saudara pemirsa, tetaplah di TVRI Serambi Islami. Dan Anda yang ingin ikut ambil bagian untuk hadir di studio bersama-sama mengikuti kajian tasawuf ini, Anda bisa menghubungi di bagian Bapora TVRI Jakarta. Silahkan menghubungi nomor telepon 0822-1178-9292 atau yang tertera di bawah ini. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita setelah yang berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah, karena banyak bicara tanpa mengingat Allah itu menyebabkan kerasnya hati. Dan sesungguhnya, hati yang keras akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara pemirsa, Anda masih di kajian tasawuf Serambi Islami TVRI. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zikir dan fungsinya. Kita sudah banyak sekali mendapatkan tambahan wawasan tentang zikir dan fungsinya. Untuk itu kesempatan segmen terakhir ini segera saya lemparkan saja kepada rekan-rekan mahasiswa dari PT IKI Lebak Bulus Jakarta untuk juga bisa bertanya kepada Syekh Fathur Rahman. Siapa yang ingin memulai pertanyaan? Tafadhal. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur. Izin bertanya Syekh. Ya, mengapa dalam tarekat ditentukan jumlah zikirnya, sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan makna zikir yang banyak? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apakah ada hikmah di balik itu semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus nih pertanyaannya. Saya kira di rumah juga pemirsa banyak yang ingin bertanya seperti itu. Lagi satu penanya, silahkan. Ada mikrofonnya. Ya, silahkan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Daulay. Saya ingin bertanya, ya, silakan. Bagaimana kaitannya ketika kita berada di suatu kelompok, yang kelompok itu mengarah kepada keburukan dan ada yang kebaikan. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Puan, terima kasih rekan Fauzan. Tadi ini zikran kathira atau zikir yang dibatasi jumlahnya. Ya baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI, di dalam Al-Quran itu sering mengangkat yang berkaitan dengan sesuatu yang masih bersifat umum, yang masih global atau mupasol, belum diperinci. Nah, Al-Quran menyebutkan singkat padat saja, zikrong, kathiro, zikir yang banyak, gak disebutkan jumlahnya berapa-berapa. Banyak. Ya. Kalau uang 1 juta dengan 2 juta, mana yang banyak? 2 juta. Ya, 2 juta. Maka Rasulullah SAW, yang diberikan otoritas untuk apa? Tabyin, memberikan penjelasan. Tafsil, memberikan perincian. Tugas Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjabarkan, mendetilkan dzikron kathiro, dzikir yang banyak. Beliau menetapkan. Misalnya, ba'da duburi sholah. Setelah melaksanakan sholat yang fardu, Rasul mengajarkan baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan selanjutnya. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis khusus yang memuat tentang zikir, ada Imam An-Nawawi dengan kitab apanya? Al-Adhkarnya. Jadi kumpulan zikir dalam hadis Nabi dituangkan oleh beliau dalam satu buku, Al-Adhkar An-Nawawi. Nabi merinci tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan kalimah-kalimah yang lain. Termasuk kalimah istighfar. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Nabi baca istighfar tidak kurang 100 kali. Hitungan itu, apa yang ditetapkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi untuk melatih. Tujuannya Al-Quran, zikron kathiro, zikir yang banyak sampai enggak kehitung. Tapi untuk mengarah kepada petunjuk Al-Quran tadi, ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring, harus zikir kepada Allah, butuh riyadhah. Ulama sufi menyebutnya riyadhah, berlatih. Seperti Nabi melatih kepada para sahabat dan kita, tasbih 33 kali, dan selanjutnya. Kita sering gak olahraga? Kalau kita olahraga, punya instrukturnya, sebelum olahraga ada pemanasan. Push up 100 kali. Apalagi setelah push up? Sit up 1000 kali. Tentu bagi pemula, wah bisa-bisa malah apa? Besok ngelatihan lagi. Cukup 3 kali dulu, 10 kali. Nanti ada tambahannya. Ya. Nah, kalau kita jadi muslim, ada pembimbingnya, ada pelatihnya, seperti para sahabat, Nabi langsung hadir di tengah-tengah mereka. Mencontohkan langsung. Bahkan faedahnya langsung dirasakan. Getaran Nabi dirasakan oleh para sahabat. Kehusuan Nabi dirasakan oleh para sahabat. Membuat para sahabat pun terbawa hanyut khusyuk kepada Allah. Nah, umat ini jangan jauh dari ulama. Kalau mufarokoh menjauh dari ulama, maka kita tidak akan mampu menegakkan ketaatan dengan baik. Kan main. Nah, jadi kalau dicontohkan olah batin dengan zikir tadi dengan kalimah yang ada hitungan seperti olahraga. Kalau olahraga push up saja, sit up saja, atau banyak bentuknya. Betul. Begitu juga zikir dengan kalimah-kalimahnya. Begitu variatif, begitu komprehensif. Betul. Jadi teringat nih Syekh ya, orang yang berolahraga tanpa instruktur itu bisa terkilir, bisa malah salah ini ya. Rupanya seperti itu penggambarannya, begitu sederhana. Nah, satu lagi tadi Fauzan menanyakan, bagaimana orang yang berada dalam sebuah komunitas yang di sekitarnya banyak berbuat maksiat, tapi dia ingin istiqomah dengan zikirnya. Kira-kira bagaimana memposisikan diri seperti ini, Syekh? Kunci ya dari seluruh panca indera kita, walaupun kita berada di tempat yang tidak kondusif, satu waktu kita harus berada di lingkungan orang-orang yang jauh dari Allah, yang gemar dengan maksiat. Allah menguji keimanan kita, Allah menguji kesungguhan kita. Maka sebetulnya kunci dari segala kunci kembali kepada hati kita. Apakah hati kita khusyuk? Apakah hati kita khosyuk? Khosyuk itu keras. Hati yang khusyuk, hati yang tersambung kepada Allah, maka tidak akan terpengaruh dari tatapan matanya, dari pendengarannya, dari lingkungan sekitarnya. Kalau hati sedang zikir kepada Allah, tersambung kepada Allah, maka justru sebaliknya, dia yang akan mempengaruhi panca inderanya, sekaligus yang akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah kita ingin dipengaruhi buruk oleh lingkungan, atau kita yang mempengaruhi lingkungan jadi baik? Wah, kita harus jadi agen kebaikan. Bukankah dulu para sahabat ditugaskan dakwah ke daerah-daerah yang belum mengenal Allah? Banyak ahli-ahli sufi malah masuk ke kafe yang buruk. Di situ ada kemaksiatan, ada minuman-minuman. Apa? Bukan ikut minum, tetapi bagaimana menyadarkan orang yang ada di dalamnya. Betapa kuatnya masuk ke satu lingkungan, semakin teruji keimanannya, teruji zikirnya. Masuk ke lingkungan yang buruk, malah dia mempengaruhi baik. Betapa ruginya orang yang lingkungan baik, dia malah buruk. Ya, kan ada juga ya peristiwa orang berangkat umroh, lagi tawaf, malah dompetnya keambil orang. Bayangkan di lingkungan orang baik, di depan Ka'bah, sempat-sempatnya apa? Berbuat buruk. Nah, disinilah Allah melihat, Allah menguji, bagaimana kita dari kekuatan dahsyatnya hati yang zikir kepada Allah, menggerakkan seluruh panca indera kita taat kepada Allah, dan sekaligus mewarnai lingkungan dan orang yang ada di lingkungan itu menjadi kebaikan. Bukan main ya, subhanallah. Rasanya masih ada kesempatan lagi satu penanya, secara singkat silakan. Dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raju Ahmad Gifari. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa tanda-tanda atau dampak yang kita alami ketika zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Oh, ya. Baik. Ini pertanyaan menarik. Silakan, Syekh. Baik. Ini pengin tahu tanda-tandanya di mana hati kita tadi dibalas oleh Allah. Zikir kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam hadis dan asar para sahabat, fenomena yang zikir di zaman Nabi para sahabat, betapa salah satu tandanya orang yang zikirnya diterima oleh Allah adalah khusyuk hati di dalam hati, akan tetapi akan terpancar, akan kelihatan. Pertama, getarannya itu menimbulkan getaran dalam fisiknya. Yakhruna lil adqan yabkun, sampai tersungkur merasakan getaran agungnya Allah dan kerdilnya diri. Betapa agungnya Allah dan terasa hinanya diri. Tersungkur, jatuh ketika zikir kepada Allah, ketika mendengar atau membacakan ayat-ayat Allah. Itu tanda, itu fenomena realitas. Kemudian yang kedua, fafadat aynahu min khasyatillah, meneteskan air mata. Banyak orang meneteskan air mata kalau apa? Datang musibah urusan dunia, di PHK, ya, dibegal. Tapi sulit alias kering mata dari tetesan air mata ketika mengingat Allah. Tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Maka tanda meneteskan air mata ketika zikir, ketika mengingat Allah, betapa itu pun bagian dari tanda-tanda kehusuan hati kita dalam zikir, sekaligus Allah zikir kepada kita. Jadi kelihatan hubungan hamba dengan Allah. Di mana kita zikir kepada Allah, Allah pun zikir kepada kita, memberikan bimbingannya. Jadi sangat kelihatan orang yang terbimbing. Dan tentu tanda yang lebih jelas lagi, di mana akhlaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana akhlaknya mengikuti akhlak Allah dan Rasulnya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Mereka berakhlak mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda dari orang yang zikir khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan zikir yang sendiri dengan zikir beramai-ramai? Mana yang lebih afdal, Syekh? Ya. Para ulama mengajarkan zikir sendiri pada waktunya. Juga zikir berjamaah. Contoh misalnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya setelah sholat fardu mereka berzikir, bahkan suaranya dikeraskan. Anna rub'as sawat bi dzikri hina yansarifun nas ba'dal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas memberikan keterangan kepada kita bahwa mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu maka dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, sampai beliau menyatakan kalau sudah terdengar gemuruh zikir berjamaah kan, kemudian dijaharkan, dikeraskan suaranya rabu saud, sampai dia menyatakan kalau sudah terdengar gemuruh suara zikir pasti sholat fardu baru saja ditunaikan. Berarti ini menunjukkan kebiasaan Nabi dan para sahabat setelah sholat fardu zikir berjamaah dan suaranya dikeraskan menjadi syiar pengingat orang-orang yang belum zikir kepada Allah, orang-orang yang belum sholat menegakkan sholatnya. Kan main, kita beri kesempatan lagi pertanyaan terakhir ya. Wah, ini banyaknya angkat tangan. Yang sudah pegang mikrofon, ya, tepuk. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Zulfi Azfan. Pertanyaan saya, mohon penjelasan Ustadz tentang hadis yang menyatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya maka ia akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dapat menghapus dosa 4.000 dosa besar untuk diri kita, keluarga, dan tetangganya. Bukankah hadis tersebut dapat menjadi sandaran bagi orang-orang yang malas beramal? Mohon penjelasannya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kita tampaknya sangat singkat, jadi sekaligus menjawab pertanyaan itu dan memasuki kesimpulan dari apa yang telah kita bahas ya. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, akhir hayat kita, iya, apa yang kita baca, apa yang kita ingat, ingat bukan usaha, buah dari usaha kita. Jangan sampai kita nunggu-nunggu nanti zikirnya kalau ajal tiba. Waduh. Nanti mengucapkan la ilaha illallah kalau sudah malaikat Izrail datang. Akhir hayat, kehidupan itu gambaran atau buah dari sekarang. Kita mendambakan menutup ucapan kita yang terakhir sebelum mulut kita terkunci selama-lamanya, ingin dengan kalimat tauhid, dengan kalimat thayyibah. Al-Qur'an menyebutnya kalimat la ilaha illallah. Maka tentu usahanya harus hari ini. Tadi olahraga menjadi contoh. Semakin banyak berolahraga, buahnya tubuh kita akan sehat. Semakin kita banyak zikir kepada Allah, memaknainya dengan baik, sehingga fungsinya akan dirasakan semenjak di dunia ini. Buah beragama, buah berzikir, bukan hanya nanti di akhirat balasannya, tapi di dunia Allah sudah berikan keutamaan dan fungsi-fungsinya. Di mana dengan zikir kepada Allah, kita semakin terbangun komunikasi yang harmonis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak zikir kepada Allah, maka kita dipelihara dan dijaga oleh Allah. Allah jadi wali kita, jadi pelindung kita. Dan sekaligus kita banyak zikir kepada Allah, diakui dekatnya kita dengan Allah. Kekasih Allah, Khalilullah, Jarullah, tetangga Allah. Ini gambaran-gambaran pengakuan Allah dekat dengan hambanya. Maka insya Allah dengan usaha yang keras, berlatih terus, maka insya Allah di akhir hayat kita, Allah berikan kesempatan sebelum tertutup mulut kita selama-lamanya, yang terakhir dibaca adalah la ilaha illallah dakhulal jannah. Nabi berjanji dia akan menjadi ahli surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bukan main. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Syekh. Sama-sama. Hari ini pencerahan begitu banyak kita peroleh, dan mudah-mudahan dengan demikian wawasan serta keimanan kita juga semakin bertambah. Saya aturkan terima kasih kepada jamaah dari mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, sekaligus mengingatkan kepada pemirsa di rumah, kelompok majelis taklim yang ingin berpartisipasi untuk ikut hadir di studio di TVRI Pusat Jakarta, Anda bisa menghubungi kami di Bapora TVRI dengan menghubungi pesawat telepon 0822-1178-9292. Mari kita tutup pertemuan kita, kajian tasawuf hari ini, dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan untuk itu kita berdoa bersama, semoga Allah meridhai kita dan pertemuan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah. Tafadhal Syekh. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TVRI, di ujung acara yang baik yang mulia ini, mari kita berharap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perkenankan untaian harapan-harapan kita, banyak persoalan, banyak harapan yang kita adukan kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Allah kabulkan permohonan-permohonan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Ij'alna fi jiwarika min syarri kulli dhi syarri wa min syarri syaitanir rajim. Ya Rabb, jadikanlah kami menjadi tetanggamu. Betapa mulianya, betapa bahagianya orang yang dekat denganmu. Bersihkan hati kami, ya Rabb, dari seluruh kotoran-kotoran dosa. Betapa banyak dosa, kami tidak bisa menghitungnya. Banyak kezoliman yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Dari mata, telinga, tangan, dan kaki. Bersihkan seluruh dosa-dosa. Bersihkan hati kami dari seluruh noda, dari perbuatan dosa-dosa di masa silam. Ahyi qulubana binuri ma'rifatika wa mahabbatik fid dunya qoblal akhirati ya azim. Ya Rabb, hidupkan hati kami seperti hidupnya para nabi dan para wali. Hati yang selalu musyahadah, menyaksi atas kemuliaan sifat-sifat-Mu dan lezatnya asma-asma-Mu, ya Rabb. Hati yang selalu mengingat hati yang selalu mengagungkanmu di setiap kesempatan, ya Rob. Ya Rob, hidupkan hati kami dengan cahaya makrifat dan cahaya kecintaan kepadamu. Tumbuhkan cahaya makrifat dan cahaya mahabbah kecintaan kepadamu dalam hati kami, ya Rob. Ya Rob, bimbing kami setiap langkah-langkah kami. Satu saat Engkau akan jemput kami. Ajal semakin mendekat, seiring dengan perjalanan waktu. Siang berganti dengan malam, demikian pula sebaliknya. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah. Mampuhkan dan layakkan hati ini dan lisan ini untuk mengingat dan mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah yang mulia, kalimah la ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kami dan keluarga kami dan sahabat-sahabat kami dari kematian-kematian su'ul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salam.